Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كَلَامُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَاتٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Ikhwani wa akhwati fillah barakallahu fikum, insyaallah kita akan melanjutkan kembali kajian kita dari Syarah Nawaqidul Islam, penjelasan tentang pembatal-pembatal keislaman yang dijelaskan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullahu taala wa ra'a. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas poin yang ketujuh dari pembatal keislaman, yaitu sihir. Iya. Barakallahu fikum. Bahwasanya sihir itu termasuk pembatal keislaman. Barakallahu fikum. Baik. Dan pada pertemuan sebelumnya juga kita menyimak bagaimana Syekh Al-Fauzan hafizahullahu taala beliau membagi sihir itu ada dua jenis. Yang pertama sihrun hakiki, yang kedua sihrun sihrun khayali. Iya. Kalau sihrun hakiki itu apa, Mas Febri? Yang pakai mangga-mangga seperti santet dan pelet santet. Pakai mantra-mantra. Kalau yang khayali? Yang seperti sulap. Seperti sulap. Gitu ya. Ada yang bisa lebih jelas, Mas Hilmi? Kemarin ikut? Ya, apa itu sihir yang hakiki? Ilusi. Itu yang hakiki, ilusi. Enggak, yang saya tanyakan sihir hakiki. Sihir hakiki. Mas, siapa namanya? Abu Rayhan. Apa itu sihir hakiki? Sebutan Mas Fadiyudia. Pakai mantra-mantra. Santet-santet. Itu contoh. Pertolongan. Pakai? Ada pertolongan dari jin. Nah, sihir hakiki itu adalah sihir yang menggunakan bantuan jin. Iya, itu namanya sihir yang hakiki. Adapun mantra itu sekedar contoh, macam-macam motifnya, macam-macam caranya. Barakallahu fikum. Ada yang enggak pakai mantra. Barakallahu fikum. Itu sihir hakiki, sihir yang menggunakan bantuan jin. Adapun sihir khayali itu sihir yang sifatnya berupa ilusi. Iya, dia hanya membuat ilusi pada pandangan mata. Barakallahu fikum, padahal hakikat sebenarnya tidaklah demikian. Barakallahu fikum. Baik. Terkait dengan barakallahu fikum hukum mempelajari sihir, para ulama ada perbedaan pendapat. Ada tiga pendapat di kalangan para ulama terkait dengan hukum mempelajari ilmu sihir dan mempraktekannya. Pendapat yang pertama mengatakan kufur, ya, kufrun. Barakallahu fikum. Tanpa ada rincian, ya, sihir khoyali atau sihir hakiki, pokoknya belajar sihir itu kufur. Barakallahu fikum. Ini adalah pendapat jumhur para ulama. Mayoritas para ulama berpendapat mempelajari hukum sihir itu kekufuran. Ini pendapat tiga mazhab. Yang pertama pendapat Imam Malik, yang kedua Abu Hanifah, yang ketiga Imam Ahmad. Tiga mazhab ini berpendapat sihir dipelajari dan dipraktekkan kufur. Barakallahu fikum. Baik. Pendapat yang kedua merinci, dirinci, ditafsir. Barakallahu fikum. Yaitu apabila sihirnya menggunakan bantuan jin, maka kufur. Apabila sihirnya menggunakan bantuan jin, maka kekufuran atau kafir. Tetapi apabila sihirnya tidak menggunakan bantuan jin, hanya sekedar ilusi, barakallahu fikum, maka tidak sampai pada kekufuran. Namun itu sudah termasuk dosa besar. Iya. Al-kabirah, barakallahu fikum. Ini adalah pendapat Imam Syafi'i rahimahullahu taala, barakallahu fikum. Dan juga para ulama yang lainnya dari kalangan mazhab Syafi'i, barakallahu fikum. Ada juga pendapat yang ketiga yang mengatakan annasahir la yukfar bita'allumi sihri wal amali bih, tidak dikafirkan orang yang belajar sihir dan mempraktekannya. Barakallahu fikum. Ini ada satu riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal. Barakallahu fikum. Dari ketiga pendapat tadi, barakallahu fikum, yang paling mendekati kebenaran adalah pendapat Imam Syafi'i rahimahullahu taala, di mana beliau merinci. Iya. Sihir itu barakallahu fikum mempelajarinya dikafirkan, mempraktikkannya juga demikian apabila sihir yang menggunakan bantuan jin. Adapun sihir yang barakallahu fikum tanpa menggunakan bantuan jin, ya, dengan ilusi atau dengan ramuan-ramuan atau dengan barakallahu fikum zat-zat kimia sehingga menipu manusia, maka tidak sampai pada kekufuran. Barakallahu fikum. Dan itu pendapat yang dipilih oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Begitu juga Syekh Muhammad Amin Asy-Syangqiti dalam tafsirnya Adwaul Bayan. Barakallahu fikum. Namun barakallahu fikum, sebagian para ulama mereka menambahkan keterangan bahwasanya khilaf yang terjadi di kalangan para ulama di sini sebenarnya khilaf yang lafzi, gitu ya. Dalam artian khilaf dari sisi pemahaman makna sihir saja. Intinya sebenarnya mereka tidak khilaf. Kenapa? Karena jumhur yang mengatakan sihir itu kafir, mereka berpendapat dikatakan sihir kalau menggunakan bantuan jin. Adapun yang tanpa menggunakan bantuan jin bukan sihir menurut mereka. Iya, itu tipuan namanya. Syakwadah. Yang namanya sihir itu kalau pakai bantuan jin. Gitu ya, sehingga mereka memahami makna sihir dengan makna yang lebih sempit. Sedangkan Imam Syafi'i dan yang lainnya berpendapat sihir dengan makna yang luas. Iya. Barakallahu fikum. Baik. Dari kandungan maknanya secara bahasa. Sihrun itu kan artinya makhafiya walatufa. Sesuatu yang samar dan halus. Tersembunyi. Barakallahu fikum. Baik. Sehingga mereka memahami makna sihir yang jauh lebih luas, maka mereka merinci. Intinya sebenarnya mereka tidak khilaf. Barakallahu fikum. Itu keterangan dari Syekh Sulaiman dalam kitab Taisirul Azizil Hamid. Beliau mengatakan wa inda tahqiq laisa bainal qaulaini ikhtilafun. Dan kalau lebih diteliti lagi, kata beliau, pada perbedaan pendapat ini sebenarnya iya, bukanlah khilaf yang nyata. Jadi bukanlah perselisihan yang nyata. Barakallahu fikum. Baik. Fa inna man lam yukaffir li dhannihi annahu la yata'atta biduni syirki wa laysa kadzalik. Iya, karena pihak yang tidak mengkafirkan karena dia menduga, barakallahu fikum, bahwasanya sihir itu terkadang bisa terjadi tanpa dengan praktek kesyirikan, artinya tanpa menggunakan bantuan jin. Barakallahu fikum. Baik. Kesimpulannya, barakallahu fikum, mempelajari sihir ya. Kalau kita melihat sihir dengan makna yang lebih luas, kalau menggunakan dengan bantuan jin maka kufur hukumnya. Kalau tidak menggunakan bantuan jin, maka termasuk dosa besar. Barakallahu. Sehingga minimalnya dosanya mereka, para pesulap itu, termasuk murtakibul kabirah. Iya, pelaku dosa besar. Barakallahu fikum. Itu kalau sulapnya tanpa bantuan jin. Tapi kalau sulapnya menggunakan bantuan jin, kufur. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian apa hukuman dari syariat, ya, hukuman syar'i bagi barakallahu fikum orang-orang yang belajar ilmu sihir dan mempraktikkannya? Barakallahu fikum, ada khilaf terkait dengan status. Adapun hukuman semuanya sama. Mereka mengatakan hukumnya dibunuh, yuktal, dieksekusi. Iya, barakallahu fikum. Hanya saja berbeda dari sisi status. Kalau jumhur berpendapat mereka dieksekusi karena murtad. Iya. Karena jumhur berpendapat mempelajari ilmu sihir adalah kekufuran. Barakallahu fikum. Adapun Imam Syafi'i, beliau merinci. Kalau pelaku sihir tadi adalah yang menggunakan bantuan jin, maka dia dieksekusi karena murtad. Tapi kalau dia melakukan sihir tidak dengan bantuan jin, tapi dengan ilusi tadi, maka dia tetap dihukum mati, tapi sebagai hukum had, seperti orang yang berzina. Ya, orang yang berzina itu apakah dia dihukum mati karena kafir? Tidak. Itu sebagai bentuk hukum had. Iya. Intinya sama, dari sisi hukuman dieksekusi kalau dalam Islam. Iya. Yang beda itu apa? Statusnya. Barakallahu fikum. Memang masalah, Ustaz. Kok sama-sama dibunuh? Masalah. Terkait dengan status. Masalah warisan nantinya. Kalau dihukumi murtad, ya berarti ahli warisnya yang Islam gak bisa menerima warisan dari dia. Gitu ya. Kalau dia tidak dihukumi murtad, berarti yang Islam masih bisa mewariskan hartanya. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Paham di sini? Poin yang kedua ini terkait dengan hukuman syar'i bagi orang yang mempelajari ilmu sihir. Iya, kalau jumhur berpendapat dihukum bunuh karena dia murtad. Kalau Imam Syafi'i mengatakan iya, hukuman dia dibunuh, tapi untuk statusnya dibedakan. Kalau yang menggunakan bantuan jin, dia dibunuh karena murtad. Kalau yang menggunakan bantuan selain dari jin, maka dia dibunuh karena hukum had. Ya, seperti pelaku zina ataupun yang lainnya. Barakallahu fikum. Baik. Wallahu ta'ala alam bisawab. Iya. Dan barakallahu fikum, mana yang rajih? Kalau kita melihat sihir dengan makna yang luas, maka kita katakan dengan jawabannya Imam Syafi'i. Tapi kalau kita memahami sihir dengan makna yang jauh lebih sempit, maka pendapat jumhur yang kuat. Gitu ya, para ulama. Intinya perbedaan ini bukanlah perbedaan yang hakiki, ya, tapi perbedaan dari sisi apa? Lafaz saja atau dalam memahami makna sihir. Intinya sama. Ya, barakallahu fikum. Baik. Barakallahu fikum. Dan ada beberapa riwayat yang barakallahu fikum mengisyaratkan ke arah sana, seperti dari riwayat Bajalah Ibnu Abdah, beliau mengatakan kataba Umar bin Khattab radhiyallahu an aniktulu kulla sahirin wa sahirah. Umar bin Khattab radhiyallahu an sebagai seorang khalifah, seorang penguasa, beliau menuliskan sebuah SK, surat keputusan dari seorang raja khalifah, yaitu untuk mengadakan apa? Sidak. Barakallahu. Baik. Yaitu untuk mengeksekusi setiap penyihir, laki-laki ataupun perempuan. Iya. Baik. Jadi digeledah semua yang melakukan praktek sihir, itu konsekuensinya. Barakallahu fikum. Faqatalna thalatha sawahir. Akhirnya pada saat itu kami berhasil menangkap 3 orang penyihir dan dieksekusi semuanya. Barakallahu fikum. Baik. Begitu juga datang dari Athar Hafsah bintu Umar. Ya, putrinya Umar bin Khattab. Dia memiliki seorang budak wanita yang mensihir Hafsah. Iya. Jadi budaknya ini nakal, dia punya pengetahuan ilmu sihir, majikannya sendiri disihir. Dan ketahuan, tertangkap, kemudian diperintahkan untuk dieksekusi. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian juga satu lagi akar datang dari Jundub Al-Azdi. Barakallahu fikum. Ini kisahnya seru. Barakallahu fikum. Disebutkan bahwasanya saat itu raja ya mengadakan pesta rakyat. Barakallahu fikum. Pada pesta rakyat tadi di situ disuguhkan pertunjukan apa? Sulap. Iya. Sihir. Barakallahu fikum. Ya itu dalam bentuk sihirnya apa? Menggorok kepala orang, diambil ya, kemudian dikembalikan lagi, kemudian hidup lagi para ulama. Itu pertunjukan di antara yang disebutkan dalam riwayat. Kemudian lewatlah sahabat Jundub Al-Azdi para ulama itu. Baik, lewat, beliau melihat pertunjukan tadi, langsung beliau marah. Iya. Pulang ke rumahnya, barakallahu fikum, ngambil apa? parang atau pedangnya barakallahu fik. Kemudian beliau mendatangi keramaian tadi, langsung semburat semua penontonnya ya. Barakallahu fikum. Tayib, penyihirnya juga kabur. Barakallahu fikum. Sama Jundub dikejar. Tayib dikejar, barakallahu fikum, penyihirnya ya sembunyi di dalam perutnya sapi. Jadi dia masuk dalam perutnya sapi, barakallahu fikum, sama Jundub. Iya, sudah sapi-sapinya digorok sama dia. Iya. Barakallahu fikum. Tayib. Kemudian tewaslah penyihir tadi, barakallahu fikum. Tayib. Setelah itu Jundub dipenjara. Iya, oleh penguasa setempat, barakallahu fikum, karena iya, tindakannya yang barakallahu fikum melanggar iya, wewenang dari pihak yang berwajib. Sehingga ketika sampai berita ini rame, iya, barakallahu fikum, jadi trending topic saat itu. Ya, Jundub masuk penjara, barakallahu fikum. Sampai kepada Salman Al-Farisi berita ini. Iya. Kemudian Salman mengomentari bi sama fa'ala. Dua-duanya jelek. Gitu ya. Barakallahu fikum. Yang ini yaitu barakallahu fikum selaku seorang penguasa iya mengadakan pertunjukan apa sihir di depan masyarakatnya. Itu salah. Enggak benar. Iya, barakallahu fikum. Yang ini juga salah bertindak apa? Tanpa ada koordinasi dengan aparat pemerintah atau pihak yang berwajib, main hakim sendiri. Barakallahu fikum. Taib. Dua-duanya salah, kata Salman Al-Farisi, barakallahu fikum. Taib. Iya. Intinya barakallahu fikum yang salah itu bukan tindakan dia yang membunuh penyihir, tapi apa? Tindakan dia yang main hakim sendiri. Barakallahu fikum. Ya, sehingga untuk menerapkan hukum ini, barakallahu fikum, kita ingatkan ya, itu dikembalikan kepada pemerintah atau penguasa atau pihak yang berwajib. Ya. Jangan nanti habis dapat faedah ini langsung wah di kampung saya ada satu dukun ya. Habis ini kita ganyang saja Ustaz. Alah, iya. Barakallahu fikum. Nanti saya yang kena masalah, ha? Ditanya sama Pak Polisi. Ustaz benar Ustaz yang bilang katanya, ha? Yang ikut pengajian boleh membunuh penyihir. Barakallahu fikum. Tidak. Iya. Barakallahu fikum, yang kita bicarakan tadi hukum di dalam Islam, adapun terkait dengan penerapannya diserahkan kepada penguasa atau pihak yang berwajib, bukan diserahkan kembali kepada individu, person, yayasan atau ormas. Barakallahu fikum. Iya. Kecuali kalau mereka kerjasama dengan pihak yang berwajib. Barakallahu fikum. Maka mereka memiliki kekuatan dan wewenang, barakallahu fikum, dalam hal tersebut. Barakallahu fikum. Ya. Baik. Mau tahu bagaimana keadaan Jundub setelah masuk penjara? Barakallahu fikum, disebutkan dalam riwayat bahwasanya Pak Sipir iya, itu enggak tega melihat Jundub masuk penjara. Karena orang ini orang yang taat ibadah, ahli ibadah, barakallahu fikum, ya. Kasihan. Akhirnya gini aja, Pak. Ya. Sampean tiap malam pintu penjaranya saya buka, sampean pulang ke rumah nanti kalau subuh balik lagi ke penjara, Pak, ya. Barakallahu fikum. Ya wis, ya sudah, jadi begitu. Setiap malam dibuka pintunya, nanti subuh balik lagi. Sampai masa hukumannya selesai. Barakallahu fikum, ya. Baik. Wallahu taala alam bisawab. Barakallahu fikum. Intinya seperti itu dalam Islam berat, ya. Barakallahu fikum. Praktek sihir di dalam Islam sangat besar dosanya. Ya, entah sihir yang menggunakan jin atau tanpa menggunakan jin. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Masalah yang terakhir, apakah dimintai taubatnya? Ya. Apakah penyihir itu dimintai taubatnya? Barakallahu fikum. Juga ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Mayoritas mereka, jumhur berpendapat la yustatab, tidak perlu dimintai taubatnya. Barakallahu fikum. Itu juga yang dijelaskan oleh Syekh Al-Fauzan kemarin, ya kan? Enggak perlu, kata beliau, karena yang namanya penyihir itu rata-rata tukang tipu. Iya. Di lisan mereka bilang tobat, tobat, tobat, tapi setelah selesai masa hukuman, sihir lagi. Iya. Barakallahu fikum. Mereka itu orang yang licik, banyak makarnya. Barakallahu fikum. Ini barakallahu fikum pendapat jumhur. Adapun pendapat sebagian yang lain berkata barakallahu fikum yustadab. Iya. Penyihir itu dimintai taubatnya. Barakallahu fikum. Wa in taba kubila wa illa fayuqtal. Kalau dia bertobat diterima, kalau tidak maka dia dieksekusi. Barakallahu fikum. Iya. Baik. Paling tidak ketika dia diterima taubatnya, dia hanya menjalani hukuman saja. Iya. Sesuai dengan keputusan hakim, entah hukuman seumur hidup atau hukuman barakallahu fikum yang ditentukan oleh hakim. Barakallahu fikum. Ada dua qaul ya di kalangan mereka. Ada pendapat yang ketiga yang disebutkan oleh Syekh Rabi bin Hadi hafizallahu taala wa ra'ah. Dilihat keadaan penyihirnya. Iya. Kalau kelihatan barakallahu fikum di situ dia adalah orang yang benar-benar tulus dalam taubatnya, ya. Dari indikasi-indikasi yang ada barakallahu fikum, dari apa? Historinya, ya. Kenapa dia belajar sihir? Mungkin karena kejahilannya, mungkin karena paksaan, dan diteliti barakallahu fikum orang ini sebenarnya orang yang baik. Ada harapan bagi dia untuk kembali ke jalan yang lurus, maka hakim memutuskan untuk diterima obatnya. Tapi kalau diteliti dari sejak awal, wah ini orang memang bejat, gitu ya. Ini kemungkinan barakallahu fikum dia sudah berapa kali dikasih kesempatan, ternyata balik lagi pada apa? Kebiasaan buruknya belajar sihir, maka hakim bisa mengatakan tidak perlu dimintai obatnya. Barakallahu fikum. Sehingga diminta atau tidak itu diserahkan kepada hakim mempertimbangkan maslahat dan mafsadah. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Iya. Baik. Dan pendapat yang ketiga ini yang jauh lebih barakallahu fikum baik pertengahan. Ya. Barakallahu fikum, karena barakallahu fikum dosa sihir itu tidak lebih besar daripada dosa kesyirikan. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya orang yang berbuat syirik. Iya, barakallahu fikum. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah itu mengampuni seluruh jenis dosa. Barakallahu fikum. Dan juga barakallahu fikum ada contoh kasus, yaitu pada kasusnya Saharatu Fir'aun. Iya, penyihir-penyihir barakallahu fikum yang diperbantukan oleh Fir'aun ketika mereka bertobat dan bagus tobatnya, maka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tobatnya. Sehingga untuk dimintai tobat atau tidak itu dikembalikan, dilihat keadaan dari penyihir tadi. Iya. Kalau memang dipelajari barakallahu fikum oleh pihak yang tentunya berkompeten, ya, bisa melihat kalau dia adalah orang yang bakal bisa baik, maka dimintai tobatnya. Kalau dilihat dari historinya, sejarahnya, ya, track recordnya, wah bahaya, maka apa? Tidak perlu dimintai taubatnya barakallahu fikum. Wallahu taala alam bissawab. Baik, ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke poin berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qal musannif rahimahullahu ta'ala as-samin. Poin yang ke-8 dari pembatal keislaman. Mudaharatul musyrikina wa mu'awanatuhum 'alal muslimina, yaitu membantu kaum musyrikin dan menolong mereka untuk menghancurkan kaum muslimin. Itu termasuk bentuk kekufuran. Ya, barakallahu fikum. Membantu kaum musyrikin, menolong kaum musyrikin dan orang-orang kafir yang lain untuk menghancurkan kaum muslimin. Barakallahu fikum. Ya. Baik. Seperti barakallahu fikum yang dilakukan oleh orang-orang Syiah. Ya, dalam sejarah barakallahu fikum mereka ya bekerja sama baik dengan barakallahu fikum orang-orang kafir khususnya dari kalangan ahli kitab barakallahu fikum untuk ya menggulingkan pemerintahan Bani Abbasiyah. Iya, dengan pengkhianatannya barakallahu fikum sehingga barakallahu fikum di antara penyebabnya ya tumbangnya Bani Abbasiyah itu karena adanya pengkhianat barakallahu fikum dari kalangan orang-orang Syiah barakallahu fikum. Wad dalil qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah ta'ala, wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Allah mengatakan barang siapa yang iya berloyalitas kepada mereka, berwala kepada mereka orang-orang kafir dari kalangan kalian kaum muslimin, fa innahu minhum, maka dia akan digolongkan dengan golongan mereka. Ya, barang siapa yang berwala berloyalitas kepada orang-orang kafir dari kalangan kaum muslimin, maka dia akan digolongkan dengan golongan orang-orang kafir. Barakallahu fik. Baik. Innallaha la yahdil qaumadh dhalimin, sesungguhnya Allah tidak akan memberikan petunjuk bagi orang-orang yang zalim. Barakallahu fik. Baik, kita simak penjelasan dari Syekh Al-Fauzan hafizahullahu taala wa ra'a. Kata Syekh Al-Fauzan, "Ats-tsamin min anwa'ir riddah," yang kedelapan dari jenis-jenis kemurtadan, mudhaharatul musyrikin 'alal muslimin, yaitu membantu kaum musyrikin untuk menghancurkan kaum muslimin. Ai mu'awanatuhum, yaitu menolong mereka. Fal mudhaharatu ma'naha mu'awanah. Mudhahara maknanya sama dengan mu'awanah, yaitu menolong, membantu. Bi an tu'ina al-kuffara ala qitalil muslimina wa adhiyatil muslimina, yaitu kalian membantu melancarkan ya serangan orang-orang kafir kepada kaum muslimin atau gangguan-gangguan mereka kepada kaum muslimin. Barakallahu fikum. Ya. Baik. Entah itu dalam bentuk bantuan dana atau itu dalam bentuk bantuan pasukan atau itu dalam bentuk bantuan apa? Persenjataan atau itu dalam bentuk bantuan propaganda dengan media. Barakallahu fikum. Ya. Baik. Yang isinya adalah membantu orang-orang kafir barakallahu fikum untuk ya menghancurkan kaum muslimin barakallahu fikum. Kemudian ada beliau, wa kadzalika man ahabbal kuffara fa innahu yakfur. Demikian juga orang-orang yang mencintai orang-orang kafir, maka dia juga dikafirkan. Iya. Orang-orang yang mencintai orang-orang kafir, maka dia juga dikafirkan. Dalam artian barakallahu fikum kecintaan iya, dari sisi apa? Diana. Dari sisi keyakinan, dari sisi barakallahu fikum ideologi, dari sisi keagamaan. Gitu ya. Dia mencintai orang-orang Nasrani atau orang-orang Yahudi ya, dengan barakallahu fikum alasan, oh mereka itu agamanya mantap, nah, gitu ya. Atau dia mencintai orang-orang Hindu, Buddha, iya, mereka itu agamanya bagus ya, dari sisi apa, untuk penenangan jiwa, gitu ya, bagus itu, iya, ajaran Hindu, Buddha, barakallahu fikum, baik. Sehingga dia mencintai agama tadi karena apa? Karena agamanya, bukan dalam urusan dunia. Itu yang dimaksudkan oleh beliau, mencintai orang-orang kafir terkait dengan masalah agama. Itu merupakan kekufuran. Wa hadza huwa at-tawalli wa man yatawallahum minkum fa innahum minhum. Karena Allah mengatakan dalam surat Al-Maidah ayat ke-51, barang siapa yang berwala kepada mereka dari kalangan kalian, maka dia akan masuk ke dalam golongan mereka, orang-orang kafir. Barakallahu fikum. Ini mungkin akan banyak pertanyaan. Hah? Gitu ya. Akan banyak pertanyaan ini kayaknya ini dari mata-matanya ini. Hah? Barakallahu fikum. Baik. Kata beliau, yatawallahum bil munasarah wal mudaharah. Dia menolong orang-orang kafir tadi, dia berwala, berloyalitas dengan orang-orang kafir tadi dengan menolong dan membantunya, membelanya. Ya. Membelanya. Barakallahu fikum. Kalau ada yang berupaya untuk menyerang, dibela nama dia. Dia muslim padahal. Barakallahu fikum. Au yatawallahum bil mahabbah. Atau dia berwala dengan orang kafir tadi karena cintanya saja. Senang pokoknya sama fulan si kafir. Nah, gitu ya. Barakallahu fikum. Tapi dia barakallahu fikum tidak menjadi tameng terdepan, tapi senang saja. Gitu ya. Dengan orang kafir tadi. Wah, banyak ini kasusnya nanti ya. Baik. Fa innahu yakfur, kata Syekh. Yang seperti ini maka dia telah kafir. Li'annahu ahabbal kufra wa ahabbal kuffara fa yakfuru bidzalika. Karena dia mencintai kekufuran dan orang-orang yang kafir, maka dia telah kafir dengan tindakan seperti itu. Idza ahabbahum ma'nahu annahu lam yunkiril kufra. Ketika dia mencintai mereka, yang maknanya adalah dia tidak mengingkari kekufuran sedikit pun. Ingat lafaz beliau, kata-kata beliau, kekufurannya. Ya. Kekufuran yang ada pada dia tidak diingkari. Waman lam yunkiril kufra fahuwa kafir. Orang yang tidak mengingkari kekufuran sedikit pun, dalam hati pun tidak ada rasa benci dengan kekufuran, ya, maka dia telah kafir. Barakallahu fikum. Tayyib. Kemudian beliau mengatakan terkait dengan ayat wa may yatawallahum minkum fa innahum minkum. Kata beliau, awal dari ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu alyahuda wan nasara awliya'a. Barakallahu fikum. Baik, wah ini yang jadi masalah semuanya ya. Al-Maidah barakallahu fikum ayat 51. Ini yang sempat bikin rame. Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai aulia. Ai la tatawalluhum bimudhaharatin wala bimahabbatin wala bimuawanatin. Di aulia di sini ditafsirkan oleh Syekh Al-Fauzan umum, bukan hanya dalam hal kepemimpinan. Iya. Tapi apa kata beliau? Janganlah kalian berloyalitas, memberikan loyal kalian, pembelaan kalian kepada mereka orang-orang kafir dengan cara membantu mereka. Ya, dengan cara mencintai mereka, dengan cara menolong mereka. Barakallahu fikum. Sehingga maknanya lebih luas, apalagi dalam bab kepemimpinan. Iya. Memilih seorang penguasa jelas tidak boleh. Seorang mukmin, seorang muslim memilih pemimpin yang kafir. Barakallahu fikum. Baik. Wa may yatawallahum minkum, ya'ni minal muslimina. Barang siapa di kalangan kalian kaum muslimin ada yang berloyalitas kepada mereka, orang-orang kafir, fa innahu minhum, kata Syekh Al-Fauzan. Maka dia akan digolongkan dalam golongan mereka. Barakallahu fikum. Baik. Iya. Sehingga berat. Ingat ya. Ai yakunu minal yahudi wan nasara, maka dia akan masuk dalam golongan Yahudi dan Nasrani. Wa hadza dalilun ala riddatihi, ini adalah dalil yang menunjukkan kemurtadannya. Summa qala innallaha la yahdi qaumaz zalimin. Kemudian setelah itu Allah menyatakan sesungguhnya Allah tidaklah akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang zalim. Fasammahum zalimina, maka Allah menamakan, memanggil orang-orang yang berloyalitas kepada orang-orang kafir tadi sebagai orang yang zalim. Barakallahu fikum. Baik. Jelas ya? Ayatnya gamblang. Barakallahu fikum. Baik. Itu barakallahu fikum bimbingan dari syariat. Baik. Iya. Tanpa barakallahu fikum diterjemahkan ke arah mana-mana gitu ya, barakallahu fikum. Karena di sini barakallahu fikum kita bukan sedang kampanye ya, tapi kita menyampaikan ilmu. Barakallahu fikum ya. Sehingga seorang muslim yang baik agamanya, barakallahu fikum, dia tidak akan berloyalitas kepada orang-orang yang kafir. Yang jadi pertanyaan itu gimana Ustaz? Teman-teman kita yang loyal kepada orang kafir, kafir gak mereka? Gitu ya. Barakallahu fikum. Bahkan ada tim suksesnya yang itu masuk dari jajaran kaum muslimin, bahkan kiainya. Iya Pak ya? Wah, pembelaannya luar biasa itu Ustaz. Iya. Barakallahu fikum. Kafir enggak itu? Ayy. Barakallahu fikum. Maka dijawab oleh mereka barakallahu fikum, yang kesimpulannya para ulama menjawab terkait dengan masalah loyalitas ya, kecintaan kepada orang-orang kafir itu dirinci. Kalau yang menjadi pendorong kecintaan tadi adalah unsur duniawi, ya, bahwa tidak ada unsur keyakinan, ideologi atau agama, itu tidak sampai pada tingkatan kekufuran. Gitu ya. Tapi itu termasuk dosa yang sangat besar. Kalau itu yang menjadi penyebab, ya, kenapa dia berloyalitas kepada orang kafir tadi? Karena urusan dunia, urusan pulus, urusan apa, janji ya, jabatan, urusan dunia, sehingga dia bela-bela ini orang kafir. Barakallahu. Itu tidak sampai keluar dari keislaman. Tetapi kalau pembelaannya barakallahu fikum kepada orang-orang kafir, loyalitasnya kepada orang-orang kafir tadi, Ya, karena masalah agamanya tadi, karena salut ya dengan agamanya, oh dia itu orang yang bagus agamanya, memuji-muji agamanya, barakallahu fikum. Ya, karena memang dia sudah ada kecondongan dengan agama tersebut dan dia sudah gak cocok dengan agama Islam sendiri, tapi dia masih memakai identitas sebagai seorang Muslim dengan banyak tujuan, gitu ya, maka dia telah kafir. Dalilnya barakallahu fikum pada kasus Hatib ibnu Abi Baltah. Iya, di mana Hatib di situ membantu kaum musyrikin membocorkan berita rahasia tentang waktu dan rencana Rasul untuk mengepung kota Mekah. Ya kan? Barakallahu fikum. Iya. Namun barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala Maha tahu, dikasih tahu. Iya. Bahwasanya Hatib membocorkan berita penyerangan ini. Padahal Rasul sudah wanti-wanti jangan sampai bocor berita ini. Hatib membocorkannya. Barakallahu fikum. Baik. Rasul mintakan kepada Ali dan sebagian para sahabat untuk kejar itu telik sandi yang diutus sama Hatib sebelum sampai ke Mekah. Barakallahu fikum. Dikejar, ternyata utusan yang membawa surat pembocoran berita rahasia tadi, iya, perempuan. Mana suratnya? Enggak ada, Pak. Mana suratnya? Enggak ada, tetap ngotot. Kalau enggak, iya, telanjangi. Iya, baru akhirnya apa? Iya, ini ada, dikeluarkan barakallahu fikum. Sampai kepada Rasul barakallahu fikum, itu enggak langsung dihajar si Hatim. Menunjukkan sikap hakim yang ada pada beliau, sikap bijak. Dipanggil Hatib. Saudara kan tulisan, maksudnya apa ini Hatib? Iya. Maksudnya apa kamu menyampaikan berita ini kepada mereka? Padahal saya sudah mewanti-wanti berita ini jangan sampai bocor kepada mereka. Maksudnya apa? Maka Hatib terus terang. Iya. Wahai Rasulullah, saya itu masih punya sanak famili, keluarga saya masih di Mekah. Saya di sana itu pendatang. Sedangkan antum-antum di sana kan memang orang asli sana. Kalau pas perang, pasti keluarga kalian akan melindungi keluarga yang lain. Kalau saya, pas perang, ya habis keluarga saya karena pendatang. Enggak akan ada yang melindungi. Makanya saya memberitakan berita ini kepada mereka agar mereka memberikan jaminan keamanan kepada keluarga saya. Dan saya yakin mereka tidak akan bisa mengalahkan orang Islam. Walaupun berita ini bocor, mereka tidak akan mampu mengalahkan kaum muslimin. Saya yakin kita pasti menang. Gitu ya. Barakallahu fikum. Baik. Akhirnya Rasul mengetahui ternyata penyebab Hatib membocorkan berita perang tadi, penyerangan tadi, karena urusan dunia. Gitu ya. Bukan karena pembelaan dia kepada orang-orang musyrikin. Dia yakin musyrikin pasti kalah. Jadi berita yang dia bocorkannya enggak terlalu berdampak besar bagi kaum muslimin. Iya. Yeah. Cuman ya efeknya saja barakallahu fikum. Tapi hasilnya akan tetap sama, keyakinan hati. Iya, yeah, kaum muslimin pasti menang. Barakallahu fikum. Baik. Iya. Kemudian barakallahu fikum, umat sudah emosi, iya. Dani ya Rasulullah adribu unuqa hada. Ini orang saya penggal saja. Maka diingatkan sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, iya, tentang firman Allah Subhanahu wa taala, "I'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum." Terkait dengan orang-orang yang ikut perang Badr dan Hatib termasuk yang ikut serta dalam perang Badr mendapatkan ya hak khusus dari Allah yaitu diampuni seluruh dosa-dosanya. Iya, ini orang termasuk peserta perang Badr Umar dan dia sudah mendapatkan hak khusus dalam Islam. Iya. Barakallahu fikum. Itu dalil yang menunjukkan barakallahu fikum kalau bentuk walaknya, loyalitasnya terkait dengan perkara dunia maka tidak sampai pada kekufuran, tapi itu sudah termasuk dosa besar. Ya. Tapi kalau loyalitasnya terkait dengan agama, membela agama mereka, maka itu termasuk ke kekufuran dengan dasar ayat tadi. Paham di sini ilmunya? Paham? Nah, sekarang saya yang nanya, sebelum antum yang nanya. Gimana kasus yang tadi? Hah? Banyak saudara-saudara kita kaum muslimin barakallahu fikum, iya, khususnya pada saat mungkin barakallahu fikum pemilihan ya kepala daerah, milihnya justru orang kafir, tidak milih yang muslim. Atau contoh yang lain, barakallahu fikum, banyak saudara-saudara kita kaum muslimin yang sangat mengidolakan tokoh-tokoh kafir. Iya. Barakallahu fikum, mulai dari yang namanya pemain sepak bola gitu ya. Kamarnya itu barakallahu fikum, wah ramai poster-poster ya. Ada Ronaldo, Ronaldinho, Ronald semua. Gitu ya. Barakallahu fikum. Tayyib. Atau di kamarnya itu penuh dengan fotonya bintang-bintang film mereka, barakallahu fikum, ya. Tayyib. Itu kan namanya apa? Kecintaan kepada orang-orang kafir. Barakallahu fikum. Apa hukumnya, Mas Hilmi? Hah? Dosa besar, yakin? Kalau yang ada pada saudara-saudara kita kaum muslimin itu kira-kira kemana mereka? Masih dirinci lagi. Cintanya cintanya itu karena... Kalau yang antum prediksi gimana? Mereka itu seperti itu karena masalah dunia atau masalah akhirat? Ya, bisa saja masalah dunia. Gitu ya? Ya, karena pengen perubahan di dunianya itu lebih bagus atau gimana? Baik, iya. Jadi barakallahu fikum, kalau kita lihat mayoritas yang terjadi pada kaum muslimin, ya, kebanyakannya itu terkait dengan urusan dunia. Seperti dalam hal pilkada, itu cuma urusan dunia, ya, masalah duit lah, masalah sudah ada jabatan yang akan diberikan, dijanjikan lah, barakallahu fikum. Ya, mereka menganggap, oh kalau si bulan yang jadi pemimpin bagus ini dunianya, nah, gitu ya, tertata rapi, jadi bagus sistem barakallahu fikum pemerintahannya. Itu kan terlihat berarti dalam urusan dunia. Iya, barakallahu fikum. Begitu juga yang menempel poster-poster barakallahu fikum bintang-bintang film atau pemain-pemain sepak bola, rata-rata terkait dengan apa? Dunianya. Barakallahu fikum. Kecuali kalau yang dia tempel itu adalah posternya paus. Iya. Atau Dalai Lama. Iya, barakallahu fikum. Apalagi terus? Mahatma Gandhi, barakallahu fikum. Wah, berarti liberal apa Islam liberal ini kayaknya. Semua tokoh-tokoh agama dari berbagai macam agama ada. Berarti ini orang lintas agama. Kafir. Iya, kafir. Barakallahu fikum. Baik. Wallahu taala alam biswab, barakallahu fikum.